bahagia bila selalu berdua. Bila dua remaja jatuh cinta dalam pandang pertama. Di dalam pacara, oh berhati-hatilah, jangan sampai sesal nantinya. Jangan kau terhanyut dalam godaan setan, hingga layu sebelum kembang. Bahagia, oh memang bahagia bila dalam bercinta. Bahagia dan derita, di dalam pacaran, oh berhati-hatilah, jangan sampai sesal nantinya. Jangan kau terhanyut dalam godaan setan. Sakit bila